بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran kita, yaitu Sahih Bukhari pada setiap pekan hari Senin sore. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita membahas Kitabus Shalat, itu hukum-hukum berkaitan dengan shalat. Tapi bahasan yang kita sedang bahas dari kitab shalat yaitu adab-adab berpakaian ketika shalat. Kita menjelaskan bahwa berpakaian ketika shalat itu adalah ala qadri zaid, itu batasan yang lebih dari sekedar menutup aurat. Jadi ada sedikit tambahan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan pakaian dalam sholat itu tentunya sedikit berbeda dengan pakaian di luar sholat. Pada pertemuan yang telah lalu kita membahas bab yang ketiga, yang ke-12, yaitu membahas tentang paha. Apakah paha aurat atau tidak? Kita jelaskan bahwa pendapat yang kuat itu pendapat jumhur ulama bahwa paha, yaitu tentunya paha laki-laki yang kita sedang bahas, itu termasuk kepada aurat. Kemudian kita akan meneruskan pada bab yang ke-13. Ini berkaitan dengan pakaian wanita ketika sedang sholat, atau aurat wanita ketika sholat. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu fikam tusallil mar'ah mar'atu min thiyabiha. Wa qala Ikrimah, law warat jasaduha fi thawbin jaza. Yuridu Ikrimah anal wajib 'alaiha fi sholati satru jami'i jasadiha walau warat kulluhu bi thawbin wahidin jaza wa muraduhu bi jasadiha badaniha wa ra'siha. Fal hadza qala katsir min ashabah wa man ba'dahu. Tusallil mar'atu fi dir'in wa khimarin. Qala isyaratun minhum ila annahu yajibu 'alaiha satru ra'siha wa jasadiha. Wa qala Rabbah Ibn Abi Ma'ruf kana ato la yara an tusalli al mar'ah bi thawbil wahid ila bi darurah. Wa ruwiya an Amr an Umar ibn Dinar an ato fil mar'ati la yakunu lahu ila thawbul wahid. Qala tataziru bihi. Wa makna tataziru bihi aital tahib bihi tastamilu ala ra'siha wa badaniha. Wa qala Sufyan an sallat bimal hafatatin wahidah tughatti jami'a badaniha wa ajza'iha. Qala wa akrahu an tusalliya fi dirin wahidin fa in salaiti kadzalik faqad asa'at wa tujzi'u salataha wa tujzi'u salatuha. Qala Ishaq an salat bimal hafat din wahidah qattat kullu syai'in min badaniha jazat salatuha. Wal afdalu an tasil al maratu fi salasati aswabin indal jumhur. Yani indal jumhur ulama. Qala Harbun Kirmani sana Ishaq wa Ibnu Rahawai sana Al Mu'tamir wa Ibnu Sulaiman. Qala samitu Abi yuhadisu an Ibnu Sirin an Abi Hurairah an Umar Ibnu Khattab qala tusallil mar'ah fi salasi aswabin idza qadarat dir'un wa khimarun wa izar. Qala hadatsana Ishaq qala hadatsana Abdullah Ibnu Numair an Abdullah an Nabi Ad Ibnu Umar qala tusallil mar'ah fi dir'i wa khimarin wa malhafah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala min hadisi Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr wa yashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat mutalafi'atin bimurutihinna summa yarji'na ila buyutina ma ya'rifunna ma ya'rifuhunna ahadun. Al-Hadis bab yang ke-13, bab yang menjelaskan tentang batasan aurat perempuan ketika sholat. Jadi bab batasan aurat perempuan ketika sholat. Jadi bahasannya aurat perempuan ketika sholat. Auratul mar'ah fi sholati, yani hududul auratil mar'ah fi sholat ghairu hududil auratil mati auratil mar'ati fi khariji sholat. Wa auratul mar'ati inda maharimiha ghairu auratul mar'ah indal ajanib. Nah, ini perlu diperhatikan. Aurat perempuan. Aurat perempuan itu batasannya berbeda-beda. Aurat perempuan ketika sholat dengan aurat perempuan di luar sholat. Jadi aurat perempuan di dalam sholat itu berbeda dengan aurat perempuan di dalam sholat. Jadi batasan aurat perempuan ketika sholat dengan batasan aurat perempuan di luar sholat itu berbeda. Aurat perempuan bersama mahramnya itu berbeda dengan aurat perempuan di luar mahram. Artinya kalau dengan janib, dengan yang bukan mahram. Ya. Kita bahas dulu umum ya ini. Aurat perempuan di luar salat pokok ihtilaf al ulama ila qaulain. Jadi aurat perempuan ketika di luar sholat itu bukan aurat perempuan di dalam sholat. Nah, kita jelaskan dulu secara umum, tapi tidak sangat terinci ya bahasannya karena waktu yang kita miliki. Ya. Jadi yang pertama, aurat perempuan di luar sholat itu ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, jami'u badaniha, yaitu semua badannya. Al-wajhu wal-kafain, wajhuha wa kafaiha, masuk di dalamnya wajah dan telapak tangannya. Jadi masuk di dalamnya adalah wajah dan telapak tangannya. Jadi itu adalah aurat. Nah, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, jami'u badaniha ma'ada al-wajhi wal-kafain. Pendapat yang kedua, bahwa aurat perempuan adalah semua badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Ya. Jadi aurat perempuan itu semua anggota badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Itu pendapat yang kedua. Ya, baik dulu atau sekarang. Ya. Dan perbedaan itu, perbedaan dalam memahami ayat-ayat dalam surah An-Nur ayat 30, 31 dan surah Al-Ahzab ayat 59 itu ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Kemudian hadis tentang Asma bahwa Nabi SAW mengatakan perempuan itu aurat kecuali ini dan ini. Jadi yang jelas para ulama berbeda pendapat, aurat ketika di luar sholat. Ya, yaitu ada yang mengatakan semua anggota badannya termasuk wajah dan telapak tangan adalah aurat. Sehingga memakai niqab, memakai penutup muka, dan memakai sarung tangan. Sebagian para ulama mengatakan semua anggota badannya kecuali muka dan telapak tangan. Ya, kalau ulama hari ini, ya ulama-ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Mukbil mengatakan semua anggota badan adalah aurat. Syekh Albani mengatakan boleh membuka wajah dan telapak tangan karena wajah dan telapak tangan tidak termasuk apa? Aurat. Ya. Itu aurat ketika di luar sholat. Kemudian aurat wanita dengan ajanib ke depan untuk orang asing. Jadi untuk orang asing, aurat perempuan untuk orang asing. Ya seperti tentunya bukan untuk bapak, bukan untuk kakak, bukan untuk anak, bukan untuk paman. Maka itu adalah batasannya aurat yang tadi. Jadi aurat perempuan untuk orang asing dinamakan ajanib. Aurat perempuan itu batasan yang tadi. Kalau pendapat yang pertama berarti tidak boleh menampakkan aurat kepada laki-laki yang bukan mahram, termasuk wajah dan telapak tangan. Yang kedua, kalau berpendapat poin yang kedua, berarti semua anggota badan ditutup, tapi tidak mengapa kelihatan wajah dan telapak tangan. Ini kalau untuk apa? Yang bukan mahram. Yang bukan mahram. Aurat perempuan untuk yang mahram dalam tatbiknya, ini harus dipahami oleh kaum ummahat terutama dan antum juga, bahwa itu berbeda-beda dalam sisi hakikatnya dari sisi kedekatannya. Ya. Umpamanya aurat perempuan untuk suami, maka jelas ijma boleh. Wanita memperlihatkan semua auratnya untuk suaminya. Dan pendapat yang benar bahwa suami boleh melihat kemaluan istrinya dan istri boleh melihat kemaluan suaminya, bukan sekedar aurat dalam arti aurat yang lain itu. Dan telah kita jelaskan di kesempatan lain bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah ditanya, apa hukumnya suami melihat ya kemaluan istrinya dan istri melihat kemaluan suaminya, itu aurat dalam maksud paraj. Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, kuntu agtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin. Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku bersama Rasulullah SAW mandi dengan satu bezana. Jadi di kamar mandi, mandi dengan satu bezana yang otomatis kedua belah pihak saling melihat aurat. Ya, adapun orang yang mengatakan bahwa siapa yang melihat aurat itu akan menyebabkan penyakit juling atau penyakit mata, maka itu hadisnya maudhu dan tidak ada sanad yang sahih. Jadi kalau suami dengan istri, maka itu boleh melihat semua anggota badannya. Artinya suami kepada istri boleh, istri kepada suami adalah boleh. Tapi mahram seperti bapak, seperti anak, ya. Kemudian mungkin kakak atau adik. Maka yang paling aslah bagi wanita, firaran minal fitan wa khasatil yaum, maka yang paling menyelamatkan bagi wanita hari ini agar tidak terjerumus kepada fitnah, maka yang boleh diperlihatkan kepada mahram oleh seorang wanita hanya tiga sisi saja. Adapun yang lainnya adalah sangat dekat kepada fitnah. Itu apa? Ar-ra'su, ini ra'suha, wal-yad, wasak, yaitu kepala, rambut gitu ya. Kemudian lengan atau tangan, kemudian hanya betis. Nah, selain itu membahayakan. Karena hari ini tidak sedikit bapak itu berbuat dolim kepada putrinya. Ya. Artinya tidak sedikit bapak menzinahi anaknya, kakak menzinahi adiknya atau sebaliknya. Apalagi paman. Ya. Maka kaum ummahat menjaga batasan-batasan itu aslah hari ini. Dalam arti tidak mentang-mentang dengan anak, kemudian kemana-mana gitu ya para ummahat, segalanya kelihatan, itu tidak layak hari ini. Lebih hari ini kondisi anak kita udah sejak kecil mengenal tentang bentuk-bentuk seks dari penampilan-penampilan ataupun tayangan-tayangan yang mungkin tanpa disengaja juga akan muncul gitu di media-media kita hari ini. Nah, ini berkaitan dengan batasan aurat. Jadi batasan aurat yaitu aurat di luar sholat. Adapun aurat di dalam sholat untuk wanita, jadi aurat wanita ketika sholat, sebelum saya merinci dengan hadis-hadis yang kita akan baca, saya akan menyimpulkan dulu dari semua pendapat para ulama bahwa dinukil ijma oleh sebagian para ulama bahwa wajah dan telapak tangan hanya ada perbedaan, ada yang mengatakan cuma ininya gitu. Jadi wajah dan telapak tangan itu bukan aurat ketika sholat. Jadi wanita yang sedang sholat, terutama ketika sholat menyendiri, bukan di tempat yang kelihatan oleh laki-laki, maka tidak menutup wajah dan tidak menutup telapak tangannya. Ya, tidak menutup wajah dan telapak tangannya. Jadi boleh terbuka wajah dan telapak tangannya. Ya. sebagaimana hukumnya ketika ihram. Jadi ketika ihram tidak boleh menutup wajah dan tidak boleh menggunakan qopazain. Yani an-niqab wal qopazan. An-niqab mayasturu al-wajhi. Niqab itu yang menutup wajah. Filugotina cadar. Dalam bahasa kita adalah cadar. Jadi wanita tidak memakai cadar ketika sholat. Kemudian yang kedua, tidak memakai qopazain, yaitu sarung tangan ketika apa? Sholat. Ketika sholat. Nah, kemudian selanjutnya kita perhatikan tentang sholat dan hukum-hukum sholat di dalamnya. Ya. Bahwa wanita, kalau kita tafsil, seperti apa sih pakaian wanita? Pertama, pakaian wanita itu ada tiga yang terbiasa dipakai oleh wanita. Apa saja? Yang pertama, khimar. Pakai kho-nya, khimar. Bukan ha, khimar berarti keledai. Kalau khimar itu kerudung, khimarun. Yang kedua adalah ziraun. Gamis, bahasa kitanya apa ini? Baju. Baju seperti wanita yang itu. Ya, sejenis daster gitu ya. Ya, pokoknya pakaian yang menutup dari atas ke bawah. Yang ketiga adalah izar. Kain. Izar adalah kain yang menutup dari pusar ke bagian bawah. Itu pakaian yang digunakan oleh wanita. Jadi pakaian yang digunakan oleh wanita. Kemudian ada jenis yang keempat yang dipakai oleh wanita adalah jilbab. Nah, jilbab ini dalam bahasa kita adalah baju kurung yang ngeblos kepala dan semua anggota badan. Jadi berarti plus kerudung plus dira. Ya. Baju luas yang menutup seluruh anggota badan. Jadi kepalanya ketutup, wajahnya ketutup, badannya apa? Ketutup. Itu yang dinamakan jilbab. Ya. Nah, fungsi pakaian yang biasa dipakai oleh wanita, pertama khimar. Khimar apa fungsinya? Yukhammiru ra's wa yughatti al-badan, yani minadakni ilahuna. Jadi khimar biasanya dipakai oleh wanita dengan tujuan menutup kepala, menutup bagian ini, dada. Sehingga payudaranya apa? Tertutup. Itu fungsi khimar. Oleh sebab itu khimar yang dipakai biasanya adalah menutup ke bawah, yaitu menutup dua bagian buah dadanya. Itu khimar. Ziraun, baju ini. Baju komis, sejenis baju gamis yang dipakai oleh laki-laki biasanya. Izarun adalah yang memakai yang batasannya dari pusar sampai ke kaki, yang menutupi mata kaki, menutupi telapak kaki. Itu apa? Khimar. Apuan izar. Jadi terbayang, nanti baru hukumnya. Kemudian ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dalam berpakaian. Pertama, laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang melewati mata kaki. Jadi kalau laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang melewati mata kaki. Baik itu sarung atau gamis atau celana sirwan, tidak boleh melewati mata kaki. Dengan dalil kullu ma asfala kabaini fa finnar, setiap yang melewati mata kaki maka akan terancam dengan api neraka. Tapi untuk perempuan itu disunahkan yazid ala qadri sibr au ziyadah. Jadi kalau pakaian perempuan itu disunahkan lebih dari biasa, dari kedua mata kakinya lebih, yaitu barang sejengkal. Oleh sebab itu wanita-wanita di zaman dulu, para sahabiah itu bertanya kepada Nabi SAW, dan para sahabat bertanya tentang hukmu dailul mar'ah. Dailul mar'ah itu bertanya tentang pakaian yang nyapu ke tanah, karena pakaian-pakaian mereka itu panjang dan menyapu itu. Maka para sahabat bertanya tentang hukum kesuciannya. Maka dikatakan yutohiru bima ba'dah. Katanya si kain yang menyapu mungkin kotoran akan disucikan dengan tanah yang setelahnya, sehingga tidak mentaklib kaum wanita di situ. Jadi tidak memberikan, artinya tidak memberatkan kaum wanita ketika mereka memahami sebagian kainnya akan kena ke tanah itu, yang mungkin ada najis itu. Nah, itu pakaian wanita. Jadi ada kebiasaan kaum wanita. Kemudian kaum wanita di zaman jahiliyah itu ariyat. Kaum wanita di zaman jahiliyah itu ariyah. Jadi mereka telanjang, dalam arti tidak berjilbab. Oleh sebab itu tidak boleh dikatakan jilbab adalah adat Arab. Karena sebelum datangnya Islam, mereka tidak mengenakan jilbab. Bahkan disebutkan dalam hadis, ketika Nabi SAW itu di Haji Wada memerintahkan kepada beberapa muadzin, bukan azan tapi yang memberikan pengumuman bahwa setelah tahun ini tidak ada lagi yang haji di Masjidil Haram, atau tidak ada yang tawaf di Baitullah uryana, dalam keadaan apa? Telanjang. Ya. Kemudian sejarah membuktikan ketika turun ayat hijab, yaitu surah Al-Ahzab ayat 30, surah ke-32, ke-33 ayat 59 tentang ayat jilbab, maka disebutkan oleh ulama tafsir bahwa para sahabiah itu sebagian yang tidak memiliki kain banyak, maka mereka itu menarik dan mengambil tirai-tirai yang ada di rumahnya sebagai kain jilbab. Jadi sejumlah wanita yang tidak memiliki kain yang banyak di rumahnya, maka mereka menjadikan tirai-tirai sebagai apa, kain jilbab. Ya, karena menunjukkan bahwa para sahabat itu tidak, kita bayangkan bukan orang-orang yang kaya gitu. Sebagian mereka adalah miskin. Nah, kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, dalam sejumlah kitab-kitab tafsir, bahwa ketika turunnya ayat hijab, ya, yaitu surah Al-Ahzab, maka istri-istri para sahabat kalgurob. Jadi kalgurob karena baju-bajunya hitam, kemudian yaitu yang dinamakan niqab, yang terlihat adalah hanya bola matanya. Dalam arti ya, ada yang dinamakan niqab yang tidak menutupi apa, matanya, sehingga dikatakan kalgurob, bagikan mata-mata burung gagak. Ya, karena mereka berjilbab dengan kain hitam dan menutup seluruh apa, anggota badannya, dan itu tentunya di luar apa? Salat. Nah, setelah paham apa yang saya jelaskan ini, dan sebelum membacakan hadis dalam Sahih Bukhari, di dalam sunnah itu ada dua hadis yang menjadi pegangan bagi setiap kita untuk memahami batasan aurat perempuan ketika sholat. Hadis yang pertama yaitu hadis Ummu Salamah, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, bahwa di sini katakan An Ummi Salamata radhiyallahu ta'ala anha annaha sa'alat annabiyya sallallahu alaihi wasallam atusallil mar'atu bidir'in wa khimarin min ghairi izarin, qala idza kana adzir'u sabigun yughatti duhuru qadamaiha. Dalam hadis Ummu Salamah ini dikatakan bahwa beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa hukumnya jika seorang wanita sholat hanya menggunakan kain kerudung dan menggunakan gamis? Supaya gampang itu gamis ya, ya, karena terjemahan yang lainnya sulit. Gamis udah tahu ya. Kalau perempuan dikatakannya apa? Gamis ya. Gamis perempuan. Tanpa menggunakan sarung. Artinya tidak menggunakan kain yang ke bawah. Sebab dimungkinkan orang pakai gamis sampai betis mungkin ya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika gamisnya panjang, lebar, menutupi kedua. Ya. Dohir, artinya menutupi atas dari telapak kakinya, maka tidak mengapa. Jadi kalau hanya dua kain pun apa? Boleh. Kemudian pada hadis yang kedua, jadi pada hadis yang kedua dikatakan hadis Aisyah bunyinya begini, layak balullahu solata haidin illa bi khimarin. Jadi layak balu Allahu solata haidin illa bi khimarin. Aisyah radhiyallahu taala mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, Allah tidak menerima salatnya perempuan yang telah berhaid kecuali memakai apa? Khimar. Berarti wajib menutup. Khimar itu apa? Menutup kepala, menutup pundak, menutup leher, dan menutup apa? Payudara ke sini. Jadi yang namanya himar itu sampai sini gitu. Ya. Dan itu ma'rufnya himar. Ya. Jadi batasan ada berapa? Ada dua hadis yang paling pokok. Kemudian disertakan hadis yang umum bahwa Nabi SAW mengatakan apa? Al-mar'atu auratun idza kharajat ishtashrafaha syaitan. Wa fi riwayatin al-mar'atu auratun istaqbalat fahiya ala surati syaitan wa idza istadbarat fahiya ala surati syaitan. Jadi kata Nabi SAW, wanita itu adalah aurat. Ya. Kalau menghadap dia seperti aurat, nah, maka seperti syaitan, dan jika membelakang dia seperti apa? Syaitan. Ya. Dalam riwayat yang lain, wanita ada aurat, apabila dia keluar maka akan dihiasi oleh syaitan. Maka berdasarkan kedua hadis ini, wajah dan telapak tangan, dan itu adalah pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, itu bukan aurat. Jadi bukan apa? Bukan aurat. Jadi wajah dan telapak tangan bukan apa? Aurat. Hanya terjadi perbedaan. Kalau ulama Syafi'iyah, batin, zahir. Jadi perut telapak tangan dan punggung telapak tangan adalah bukan aurat. Ya. Jadi apa? Perut telapak tangan dan punggung telapak tangan adalah bukan aurat. Ada kaul dari Imam Abu Hanifah, beliau berkata bahwa yang tidak aurat adalah telapak tangannya, tapi punggungnya adalah aurat. Oleh sebab itu sebagian kaum wanita ada yang suka memakai seperti mukena yang atasnya tertutup tetapi bawahnya tidak tertutup. Ya. Tetapi ketika disebutkan wal kaffain, maka yang rajih adalah masuk, yaitu apa? Atas dan bawahnya. Atas dan bawahnya. Ya. Maka seluruh anggota badan ketika sholat itu aurat, dan termasuk yaitu telapak kaki. Jadi termasuk apa? Telapak kaki dan punggung telapak kaki itu adalah aurat bagi wanita, sehingga tidak boleh apa? Untuk apa? Tersingkap. Jadi tidak boleh untuk tersingkap ketika sholat. Ya. Sekarang kita akan masuk ke hadis yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu fikam tusallil mar'atu fi thiyab, bab seberapa batasan pakaian yang wajib dipakai oleh wanita sedang salat. Jadi batasan pakaian ataupun batasan aurat yang wajib ditutup ketika salat seperti apa? Waqala Ikrimah, law warat jasaduha fi saubin la ajza'athu. Qala hadatsana Abul Yaman, qala akhbarana Syu'aib an Zuhri, akhbarani Urwah an Aisyah taqalat, laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr wa yashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minati mutalafi'atin fi murutihinna thumma yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, sungguh Nabi SAW telah menunaikan sholat subuh. Dalam satu riwayat dikatakan bigolasin, sholat subuhnya masih sedikit gelap. Lalu menyaksikan bersamanya kaum perempuan dari kaum mukminat. Artinya bukan orang-orang jahiliyah yang hadir, tetapi kaum mukminat. Mutalafi'atin bimurutihinna, Jadi kaum wanita itu mereka semuanya menggunakan jilbab yang menutup seluruh anggota badannya. Sumayyarjina ila buyutihinna. Kemudian kami pulang ke rumah-rumahnya. Artinya mereka kaum wanita pulang ke rumah-rumahnya. Mayaripuhunna ahadun. Kami dengan mereka tidak saling mengenali. Dalam setiap ayat dikatakan minal gholasi karena gelap. Nah, Imam Bukhari itu menjelaskan tentang wanita ketika sholat menutup seluruh anggota badannya. Jadi menutup seluruh anggota badannya. Menutup jilbab. Menutup dengan jilbab. Hal ini digandengkan dengan hadis yang menceritakan bahwa Nabi SAW menganjurkan kepada kaum wanita untuk mengikuti sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi Nabi SAW menganjurkan kepada para sahabat untuk membawa keluar wanita-wanita yang masih ABG dan yang telah haid, dan semua wanita untuk menyaksikan sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, lalu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk keluar, maka sejumlah wanita berkata, bagaimana katanya sebagian kami tidak punya jilbab. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, coba orang yang memiliki kain dua atau jilbab dua untuk meminjamkan kepada kaum wanita yang tidak memilikinya. Jadi Imam Bukhari berdalil dengan kisah dan hadis ini bahwa wanita wajib menutup auratnya ketika sholat, dan menutup aurat adalah hukumnya syarat sahnya apa? Salat. Lalu batasan perinciannya tadi sudah dijelaskan bahwa hukum aurat wanita ketika salat itu semua anggota badannya kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi wajah dan telapak tangan. Ya. Bahkan itu dinukil ijma. Dan itu apabila sholat sendiri, sholat di rumah, sholat di depan mahramnya. Apabila sholat yang di situ ada pihak laki-laki yang bukan mahram, jadi di tempat yang terbuka, maka bagi orang yang berpendapat bahwa wajah adalah aurat, maka baginya adalah mengulurkan nikobnya untuk menutupi apa? Mukanya. Jika dia berpendapat bahwa wajah adalah aurat. Kalau dia tidak berpendapat wajah adalah aurat, mengikuti sebagian kaul ulama yang berpendapat itu, maka baginya tidak ada anjuran untuk menutup apa? Mukanya. Karena dia sejak awal tidak berpendapat bahwa itu adalah aurat. Ya. Nah. Maka ketika sholat, wajib menutup kepala. Jadi wajib menutup kepala. Yang dimaksud wajib menutup kepala, yang dimaksud dengan khimar adalah menutup semua rambut, ya, menutup apa, tengkuk ini, kepala, leher, dan menutup lehernya semua. Termasuk bagian badannya, yaitu yang dinamakan dengan sampai ke payudara. Karena fungsi himar seperti itu. Itu namanya himar. Kemudian wanita berdasarkan hadis-hadis tadi boleh menggunakan satu kain, yaitu yang dinamakan dhira atau gamis, jika gamisnya mampu menutup seluruh anggota badannya, menutup bagian dari telapak kakinya. Jadi kalau pakai apa? Pakai kain yang panjang, jilbab atau gamis yang panjang sampai menutupi kedua telapak kakinya, maka berarti cukup bagi dia dan sah apa? Salatnya. Tapi kalau gamisnya tidak sampai menutup kedua mata kaki, maaf, menutup kedua telapak kakinya, maka dia diwajibkan menggunakan izar, yaitu kain yang biasa dipakai dari pusar sampai apa ke bawah. Sehingga pakaian wanita itu lengkap menjadi berapa? Tiga. Tadi himar, dhira, kemudian izar. Yaitu kain sarung. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala babun idza shalla fi saubin lahu a'lamun wa nadhara ila alamiha. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Ahmad ibn Yunus qala hadatsana Ibrahim ibn Sa'ad qala hadatsana Ibn Shihab an Urwah Ana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lamun. Fa nadhara ila alamiha nadrah. Fala man sarafa qala idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahm. Wa'tuni bi an bijaniyati Abi Jahm. Fa innaha alhatni anifan an salati. Wa qala Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyata. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kuntu anduru ila alamiha wa ana fi salati fa akhafu an tabtinani. Ya. Bab hukum salat dengan pakaian yang punya gambar atau ya tanda-tanda atau semisalnya lah. Dan melihat ke gambar yang ada di dalam itu atau di baju tersebut. Para ulama membahas di sisi lain tentang khusyuk di dalam sholat. Jadi para ulama memasukkan hadis ini dalam bab khusyuk ketika sholat. Hadis ini dengan hadis yang setelahnya itu akan membahas jika orang memakai pakaian yang dilarang dalam Islam mempengaruhi sah sholatnya atau tidak. Gitu. Ya. Contoh, memakai baju yang bergambar, yaitu bergambar yang bernyawa umpamanya. Atau laki-laki memakai sutra. Jadi laki-laki memakai sutra. Sah enggak sholatnya? Sah enggak sholatnya? Atau memakai baju hasil mencuri. Jadi bajunya hasil menggasap. Apakah sholatnya sah atau tidak? Itu tinjauan pertama, yaitu dari sisi pengaruh ketika orang melakukan satu amalan yang dilarang dalam Islam, lalu dia sholat. Mencuri itu haram, memakai sutra itu haram, lalu orang sholat memakai kain sutra, sholatnya gimana? Itu akan datang di bab setelahnya. Dalam masalah ini, para ulama berbeda pendapat. Jadi para ulama berbeda pendapat. Nah, perbedaan itu terjadi dari memahami kaidah, yaitu kaidah yang berbunyi An-nahyu yaqtadil fasad. An-nahyu yaqtadil fasad. Apa artinya? Larangan itu punya konsekuensi menjadikan batal. Ya. Nah, apakah larangan memakai kain sutra masuk kepada kaidah ini? Kalau masuk kepada kaidah ini, orang yang sholat dengan memakai kain sutra, sholatnya tidak sah. Jadi sholatnya tidak sah. Kenapa? Nahyu yaqtadil butlan. Karena larangan berkonsekuensi batil. Tapi pendapat sebagian para ulama, dan ini pendapat jumhur, terutama adalah tafsir Imam Syafi'i, itu membedakan tentang maksud dan jenis larangannya. Jika larangan itu dari luar sesuatu, maka tidak membatalkan sesuatu itu. Contohnya tadi, tidak ada nas yang mengatakan larangan sholat menggunakan sutra, tapi larangannya itu umum, baik dalam sholat atau di luar sholat, jangan memakai sutra. Maka menurut Imam Syafi'i, orang sholat memakai sutra sah sholatnya, tapi dosa ketika dia menggunakan sutranya. Sebagai contoh yang lain, ketika seorang wanita pergi haji atau umroh tanpa mahram, kan hukum asal dilarang pergi tanpa mahram. Sekarang orang menunaikan haji, menunaikan umroh tanpa mahram. Kalau ada sebagian ulama yang mengatakan mahramnya mahram aman, artinya dijamin aman sama regu gitu ya, itu beda masalah. Tapi bagi orang yang mengatakan tidak ada istilah mahram aman, pokoknya kalau tidak ada mahram tidak boleh pergi. Kita mengatakan, apakah kalau orang itu pergi haji, pergi umroh tanpa mahram, batal hajinya? Nah, tergantung pendapat yang mana. Kalau pendapat yang mengatakan an-nahyu yaqtadil butlan secara mutlak, ya dosa, ya tidak sah haji dan umrohnya. Tapi kalau kita berpendapat dengan pendapat yang kedua, yaitu apa? Bahwa orang yang haji, seorang wanita, seorang ahwat, haji atau umroh tanpa mahram, sah haji dan umrohnya, tetapi berdosa dia pergi tanpa mahram. Jadi dapat pahala plus dapat dosa gitu. Karena pergi tanpa mahram. Itu bagi pendapat yang mengatakan ya tidak ada istri mahram, aman. Nah. Jadi Imam Bukhari mengatakan sejumlah hadis dengan masalah ini gitu. Walaupun tafsirnya berbeda-beda nanti. Jadi tafsirnya berbeda-beda nanti. Nah, judul dan hadis-hadis yang diketengahkan ini akan ditinjau dari sisi yang kedua. Terutama hadis yang sedang kita bahas ini. Ketika sholat, seorang mukmin dituntut untuk menghindari semua perkara yang akan mengganggu kehusuan sholat. Jadi seorang mukmin ketika sholat dianjurkan untuk menghindari semua bentuk yang akan mengganggu sholat. Apa saja? Contoh. La sholata bihadrati ta'am. Jangan kamu sholat setelah dihidangkan makanan. Antum sedang lapar, istri udah menghidangkan makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, makan dulu baru sholat. Sebab nanti keingat-ingat sholatnya tidak khusyuk. Qala Nabi SAW, wala sholata bidafil al-akhbasan. Yang kedua, tidak boleh sholat ketika orang menahan kencing dan buang air besar. Udah terasa ingin kencing, udah terasa ingin BAB, qada hajat dulu. Ya, walaupun udah iqomah akan berjamaah, tidak mengapa. Karena wajib mendahulukan khusyuk ketimbang sholat berjamaahnya. Hindari. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan layam hasul haso fa innaka tunaji rabbak. Jangan kamu itu meniup debu ataupun kerikil yang ada di tempat sujud kita, karena kamu sedang munajat kepada Allah, artinya menafikan khusyuk. Seperti orang menyingkap-nyingkap rambut, menyingkap kain itu ya, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu menafikan khusyuk dalam salat. Contoh yang lain adalah hadis ini. Tidak boleh sholat dengan memakai baju yang bergambar. Dan tidak boleh sholat menghadap kepada sesuatu yang bergambar. Mau mungkin yang di depan kita tirai, atau lukisan yang ada di tembok, atau apa saja. Baik gambar itu bernyawa ataupun tidak bernyawa, atau gambar itu merupakan apa saja yang akan mengganggu sholat kita, maka dilarang. Hal ini sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam potongan hadis, amiti kiramiki hadza. Kata Nabi SAW, jauhkan. Ya, orang Sunda kan amit-amit, suruh jauh gitu ya. Amiti itu bahasa Arab. Kiramiki hadza. Kata beliau, karena sesungguhnya ia terus menggangguku dalam sholatku. Jadi dia mengganggu terus dalam sholatku. Nah, jadi di sini Imam Bukhari membuat bab sholat menghadap kepada kain yang di situ ada alam. Jadi ada gambar, ada lukisan, ya. Maka Nabi SAW mengingkarinya, dan Nabi SAW memerintahkan kepada istrinya untuk segera dijauhkan karena mengganggu dia dalam sholatnya. Nah, insyaallah tafsirinya kita akan jelaskan di pekan depan insyaallah. Sampai di sini untuk menyisakan beberapa pertanyaan. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan untuk ilmu yang kembali disampaikan pada kesempatan di sore hari ini. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Sahih Bukhari, masih dalam bab seputar adab berpakaian dalam sholat. Dan tentunya telah disampaikan oleh Ustaz tadi, dari lanjutan pembahasan adab seorang wanita dalam sholat, dan juga tambahan ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz. Baik jamaah hadirin, azanillahu ayyakum, dan tentunya sahabat umat Islam dimanapun Anda berada, di sore hari ini kita akan menyisakan waktu untuk sesi tanya jawab kembali. Tentunya kami mengajak kembali bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan pada sore hari ini, Anda dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui layanan pesan singkat SMS dan juga WhatsApp di nomor telepon atau di nomor SMS ataupun WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Dan kami persilakan tentunya untuk jamaah ikhwan yang ingin langsung bertanya kepada Al-Ustaz, bisa menuju ke mikrofon yang telah kami siapkan. Untuk jamaah ikhwan, kami persilakan yang ingin bertanya kepada Al-Ustaz langsung, bisa melalui mikrofon yang telah kami sediakan. Baik, sambil menunggu pertanyaan dari jamaah ikhwan, kita akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat, baik dari sahabat kemah Islam dan juga jamaah akhwat. Baik, pertanyaan pertama Ustaz, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukum sholat menggunakan masker? Ini ada 3 pertanyaan dari pemirsa kita Ustaz. Secara sekarang ini diwajibkan untuk menggunakan masker di tempat umum termasuk masjid. Dari Yeni Nurjanah. Nah Ustaz. Ya, hukum sholat memakai masker atau dalam bahasa syariat talassum itu dilarang, makruh hukumnya. Jadi orang sholat dengan menutup mulut itu terlarang dalam Islam. Dalam Islam. Walakin yajuzu bal yajibu inda darurah. Lianna syari'ata al-Islam yahfadu daruratu sittah au daruratu khamsah. Jadi hukum asal menggunakan penutup mulut ketika sholat itu dilarang. Karena ini tentunya tidak beradab ketika orang munajat kepada Allah, menghadap kepada Allah. Tetapi boleh dalam satu ketika, ketika darurah. Ketika itu adalah diperlukan. Bahkan bisa jadi wajib. Bahkan bisa jadi apa? Wajib. Kenapa? Karena Islam itu menjaga 5 perkara penting. Hibdu nafas, wa yadhulu fihi hibdu siha. Karena Islam itu menjaga 5 perkara. Pertama jiwa, termasuk di dalamnya adalah menjaga kesehatan. Ya. Hibdul akal, menjaga akal. Hibdul nasal, menjaga keturunan. Hibdul mal, menjaga apa? Harta. Ya. Jadi Islam itu menjaga 5 perkara. Yang kelima adalah hibdul din, menjaga agama. Kita mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rukhsah bagi orang yang safar untuk tidak berpuasa. Kenapa? Menjaga jiwa dan kesehatan. Jiwa. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringankan sholat 4 rakaat menjadi 2, dan sholat yang semestinya setiap waktu adanya qasar, adanya jama'. Bahkan orang boleh meninggalkan wudu dan mandi ketika dia punya hadas. Hadas kecil yang semestinya wudu, hadas besar yang semestinya mandi menjadi tayamum. Kenapa? Lihimayatin nafas. lihimayati siha, karena untuk menjaga jiwa dan kesehatan. Demikian juga hari ini. Demikian juga merenggangkan saf. Hukum asal merapatkan adalah wajib dan merupakan pokok kesempurnaan dalam sholat berjamaah. Tapi orang boleh sholat dengan renggang karena menjaga kesehatan atau menjaga sesuatu yang kita takuti dari virus, karena disebabkan akan menular. Dan perlu diingat, orang kita sholat merapatkan sholat taat kepada Allah dan Rasul. Dan kalau kita sholat renggang juga taat kepada Allah dan Rasul. Jadi jangan salah paham ya, kalau memahami din, memahami fikih. Jangan antum mengatakan umpamanya orang yang renggang ini ikut fatwa ulama dan tidak ikut hadis Rasul. Enggak, ya ikut hadis Rasul. Ya, karena timbangannya din, agama, dan timbangnya dalil. Kita diperintahkan rapat sebagaimana kita diperintahkan menjaga jiwa. Ketika menjaga jiwa tidak bisa terlaksana dalam satu ketika kecuali harus merenggangkan saf, maka merenggangkan saf adalah melaksanakan agama, melaksanakan dalil. Walatulku baiduk milatahluka, hadahuaddin, ini adalah agama. Ini adalah agama. Ya, jadi kedua-duanya. Jadi jangan dibikin satu pemahaman orang yang tidak merapatkan menentang hadis. Jangan ya. Ini keliru. Keliru. Ya. Jadi orang yang sholat satu ketika dengan darurah, dengan penyebab, seperti kita tidak sholat. Ketika antum tidak sholat berjamaah karena sakit, menentang Quran atau menentang hadis, tidak. Melaksanakan sunnah. Karena sunnah membolehkan itu. Sebagaimana antum hari ini, ketika diperintahkan jihad hari ini, antum belum berjihad. Kenapa? Karena belum berkumpul syarat-syarat untuk berjihad. Maka diam antum hari ini adalah sunnah. Berdiam hari ini sunnah. Karena sunnahnya Nabi SAW waktu itu tidak berjihad kecuali berkumpul syaratnya. Maka orang yang berjihad sebelum berkumpul syaratnya, itu bukan sunnah. Bukan sunnah. Dan hal yang sangat penting dalam agama itu, agama yang perlu perincian, maka perincian itu wajib dipahami dengan seksama. Dan jika perincian itu tidak dipahami dengan seksama, maka itu adalah awal dari kesesatan. Jadi awal dari kesesatan, karena tafsir. Ya, seperti saya sering jelaskan, ya, bekam bagian dari obat. Tapi kalau antum jadi pembekam, jangan semua orang yang mau dibekam, dibekam. Didiagnosa dulu. Ini darahnya 90, dibekam ya mati. Kata Nabi SAW, tidak ada pengobatan sejitu bekam, madu, kei. Tapi Nabi SAW pernah mengkei seorang sahabat meninggal. Itu seorang sahabat yang terkena di tangannya di perang Badar. Nabi SAW mengkeinya, tapi tidak berhasil. Jadi artinya mau jadi ulama atau menjadi dokter, atau dengan istilah antum mungkin tibun nabawi, istilah para ulama kita tibun nabawi, ya harus seksama semuanya. Gak bisa pakai nas-nas yang kalimat umum. Oh, madu ini bagus. Orang yang 400 darahnya, gulanya, minum madu satu gelas, bisa pingsan hari itu. Walaupun madu obat itu bagi yang sedang stabil, yang tidak stabil jangan dikasih itu, kan gitu. Sama juga tadi. Perintah merapatkan sholat ini, dan bolehnya tidak merapatkan sholat ada waktunya gitu. Maka pahami dalil pada tempatnya dan amalkan amalan pada tempatnya, sehingga menjadi apa? Klop gitu. Menjadi klop. Ya. Jadi saya sampaikan bagi ikhwan-ikhwan di tempat yang mungkin tiba-tiba dikatakan jalur hitam atau merah, antum jangan merasa ketika sholat tidak berjamaah. Ya, ini kita sedang tidak menegakkan syariat Islam. Sholat di rumah antum menegakkan syariat Islam. Ya. Pandemi. Seperti para sahabat pernah ketika Hajar Aswad dicongkel, lama tidak haji gitu. Tidak haji. Ya. Dan itu sejarah membuktikan kepada kita, wallahu taala alam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya dan juga tentunya nasihat yang telah disampaikan dari pertanyaan pertama kita. Dan kami persilahkan terlebih dahulu, kami mengajak kembali untuk jamaah ikhwan yang ingin bertanya kepada Al-Ustaz secara langsung, kami persilahkan. Jika tidak ada, kita akan bacakan kembali pertanyaan dari pesan singkat dan bisa Anda kirimkan melalui nomor SMS ataupun WhatsApp di nomor 0811-2425-255. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah baju dalam perempuan atau yang tadi disebut dengan gamis ketika sedang sholat harus dengan lengan yang panjang Ustadz? Dan pertanyaan kedua, bolehkah menutup kaki dengan kaos kaki atau tidak dengan sarung tadi Ustadz? Pertanyaan yang senada Ustadz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan perempuan yang hanya memakai gamis dan kaos kaki? Apakah sholatnya sah tanpa menggunakan sarung? Jazakumullah khair Ustaz, barakallahu fikum. Ya, tadi udah dijelaskan bahwa pakaian wanita itu, ya, yang paling pokok tiga. Dan terkadang wanita memakai pakaian dengan empat pakaian, yaitu dengan ditambah pakaian luarnya yang dinamakan dengan jilbab. Itu baju kurung yang menutup kepala langsung ke bawah. Ya. Jadi jawabannya adalah hadis yang tadi. Kalau tidak memakai sarung, maka si gamisnya harus menutupi kedua telapak kakinya. Jadi kalau tidak memakai sarung, kain yang dari pusar ke bawah, maka kaum wanita diwajibkan memakai pakaian atau jilbab atau gamis yang menutupi kedua telapak kakinya. Adapun tangan, tentunya wanita yang sedang sholat itu yang dikecualikan hanya telapak tangan. Berarti wajib menutup lengannya. Dan tentunya ini adalah harus sempurna. Ya, dalam arti, ya, ketika orang itu takbir kemudian kelihatan, maka itu tidak sah sholatnya. Jadi kadang-kadang mungkin sebagian para ummahat sholat, ya, dengan memakai kerudung panjang, kemudian hanya memakai kain seperti daster gitu yang tidak ada tengah lengannya. Kemudian ketika dia takbir terbuka, maka itu tidak sah sholatnya karena tersingkap apa? Auratnya. Karena aurat itu tidak bisa dibolehkan walaupun kelihatan sebentar. Jadi banyak kaum muhat yang kalau sholat itu ya ininya terbuka gitu, ya apa lengannya, ya hastanya terbuka, itu tidak sah sholatnya, tidak sah sholatnya. Iya. Iya kalau pakai kaos kaki itu udah cukup ya. Yang penting menutup auratnya. Menutup kedua telapak kakinya. Baik Ustaz. Jazakumullah khair untuk jawabannya kembali Ustaz. Kita akan kembali membacakan pertanyaan dari pesan singkat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Aisyah Humairah di Cibarusah. Ustadz, bagaimana batasan antara leher dan juga dagu seorang wanita, Ustadz? Apakah antara dagu dan leher wanita itu aurat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya jelas aurat. Dagu ini semuanya auratnya. Karena yang dimaksud dengan wajah adalah wajah. Wajah itu adalah min mana biti syari, dari tempat tumbuhnya kepala ila dakni, artinya sampai sini, itu adalah wajah. Nah maka kesini adalah itu aurat. Bagi wanita wajib menutupi ya dengan himarnya, yaitu dengan apa? Dengan kerudungnya. Jadi kerudung menutup bagian dari selain apa? Wajahnya. Itu kalau berpendapat dengan pendapat yang mengatakan wajah bukan aurat. Tapi bagi para ulama dan para akhwat yang berpendapat bahwa semua anggota badan wanita adalah aurat, maka tentunya tidak akan ada lagi pertanyaan tadi. Karena secara otomatis dia menutup muka dan semua anggota badannya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khair untuk jawabannya dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya. Pertanyaan penutup pada kesempatan sore hari ini, Ustaz, dari hamba Allah di Riau. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan hukumnya sholat dengan menggunakan batik, Ustaz? Jazakallah khair. Yang banyak gambarnya. Ya, yang jelas jika sholat itu mengganggu yang lainnya, jadi bukan sisi dari sekedar gambarnya, tapi baju ketika mungkin orang sholat di depannya dan orang yang di belakangnya terganggu dengan gambar batik yang kita pakai sehingga orang perhatian, maka itu mengganggu sholat. Mengganggu sholat. Yang pada intinya sudah dijelaskan tadi bahwa segala sesuatu yang akan mengganggu kehusuan dalam sholat itu dihindari. Dihindari gitu. Jadi kalau pakaian-pakaian yang bergambar yang dipakai ketika sholat itu dihindari, karena akan mengganggu konsentrasi orang yang sholat. Tapi kalau sholat sendirian, kalau sholat sendirian memakai ada yang gambar dan itu bukan gambar yang bernyawa dan tidak mengganggu siapapun, tidak mengapa. Karena intinya di sini adalah apa? Ya, mengganggu kehusuan dalam sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah Ustaz, pertanyaan tadi sebagai pengakhir pada sesi tanya jawab kita di kesempatan sore hari ini, masih mungkin ada waktu yang tersisa, barangkali ada kata penutup atau nasihat Ustaz? Ya, jadi kita pahami bab kitabu sholat yang merupakan awal-awal ini semuanya berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pakaian ketika sholat, sekaligus membahas tentang jenis-jenis pakaian yang terlarang, yang diharamkan, khususnya bagi laki-laki. Jadi masih banyak yang kita akan bahas, semuanya masih berkaitan dengan jenis pakaian. Ya. Sampai di sini tentang jenis sandal, sholat pakai sandal, dan semisalnya akan datang dalam bab ini. Jadi masih sekitar 10 bab lagi, masih pakaian judulnya. Walaupun dengan masalah-masalah yang berbeda. Baru setelah itu adalah hadis-hadis seputar menghadap kiblat. Ya. Sampai di sini bahasan kita di sore yang berbahagia ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.